Mitra Bisnis, terkait penetapan upah minimum DKI Jakarta sebesar 2,2 juta, ekonom LIPI Latif Adam berpendapat, penetapan upah minimum di Indonesia seharusnya meniru China, yang menerapkan sistem transparan dan tidak hanya mengacu pada inflasi, namun benar-benar memperhitungkan tingkat produktivitas pekerja. Dia berpendapat, upah boleh tinggi asal dengan tingkat produktivitas sebanding. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Auto 2000, Jojana Jodi. Pak Jodi, apa komentar Anda soal ini? Satu itu kan mesti dilihat dulu tahun ini sendiri kan sudah naik 38% ya 2012 dibanding 2011. Kemudian kalau tahun depan naik lagi 43, berarti kan dalam 2 tahun ini sudah naik 80%. Di negara manapun rasanya kenaikan yang seperti ini nggak pernah terjadi. Kemudian kalau dari segi pengusaha kan Indonesia ini beratnya itu adalah GSI Lumpan. Kalau seandainya pemerintah bisa lebih transparan, baik, dan GSI Lumpan itu bisa ditekan, mungkin aja biaya lain tuh bisa dibikin efisien sehingga kalau apa yang dikeluhkan oleh buruh untuk dapat gaji yang lebih tinggi ya bisa diakomodir. Tapi sekarang ini dengan kenaikan yang katakanlah sampai 40%, tahun depan kan juga listrik akan naik 25% ya. Kemudian minyak juga diperkirakan naik. Nah ini semua ini pasti akan menekan daya ongkos produksi kita gitu loh. Nah, ongkos produksi kalau naik, pasti akan lari-lari ke harga produk. Nah, kalau harga produk naik, balik-balik kemampuan orang membeli itu ada atau tidak, gitu kan. Nah, sedangkan kita lihat 3 bulan terakhir ini, pelambatan ekonomi sudah kelihatan. Ya, di industri otomotif pun sudah merasakan, itu sudah era booming-booming otomotif nih sepertinya sudah habis sampai di September. Di Oktober itu sudah mulai pelambatan, ya. Nah, kalau daya serap kita itu nggak mampu, kenaikan harga ini otomatis akan membuat ya produksi di pabrik akan berkurang lah. Jadi sekarang aja dengan kondisi yang sedang terjadi, productivity kita kalau dibanding China katanya turun, kalah lah ya. Nah kalau productivity kita kurang, tapi gaji diminta naiknya berkali lipat, rasanya itu akan berat. Sebenarnya yang paling berat itu adalah industri yang padat karya. Contohnya tekstil gitu ya. Kalau tenaga unskill saja sudah gajinya begitu, bagaimana dengan tenaga yang skill labor gitu. Nah kalau tenaga skill labor juga harus dinaikin kan, berarti total industri itu kan ongkos itu naik. Jadi saya lihatnya dari segi itunya sih. Kalau upah yang tinggi diiringi dengan productivity yang tinggi. Kalau pengusaha kan gitu. Begitu output dihasilkan lebih banyak, gaji lebih tinggi ya nggak apa-apa. Karena kan komponen gaji itu salah satu komponen di harga produk. Jadi salah satu komponen ya saya katakan. Harga komponen itu kan macam-macam. OPEX itu ada gaji, kemudian juga ada biaya utility ya. Seperti listrik, air, dan sebagainya kan. Kemudian juga ada overhead. Nah biaya overhead ini kan terkait dengan apa biaya-biaya yang kita keluarkan gitu kan. Nah makanya tadi saya katakan, kalau offset untuk biaya tenaga kerja itu bisa dilakukan kalau memang tidak diiringi dengan kenaikan biaya utility yang tahun depan dikatakan akan naik seperti listrik ya. Kemudian biaya yang lain yang tadi saya katakan, biaya siluman. Kalau biaya siluman dan biaya utility bisa ditekan, mungkin untuk tahun kedua ini, kan tahun pertama tahun ini naik 38%. Tahun depan naik 43, masih bisa diakomodir. Tapi sekali lagi itu dengan catatan yang dua pos biaya itu bisa dikurangi. Untuk industri otomotif sendiri Pak, apakah ada kesulitan dengan upah minimum ini? Kan kita ini assembling mendapatkan komponen dari banyak subkontraktor. Gitu ya. Kan ada perusahaan supplier ya. Untuk bangun misalkan Kijang atau Avanza saja itu kan butuh kira-kira first tier supplier itu ada 150 perusahaan. Second tier itu ada sub-sub komponen itu ada 800 lebih. Nah perusahaan sub-sub kontraktor itu kan banyak juga yang UKM. Nah UKM ini yang berat. Terus terang UKM itu yang berat. Karena kan mereka industri informal. Kadang-kadang minta registrasi perusahaan aja mereka agak keberatan karena membuat PT aja itu kan biaya dan sebagainya. Jadi kalau untuk level assembling di perusahaan besar-besar itu nggak ada masalah, kita bisa lah gitu. Tapi kalau mobil, namanya mobil itu kan dia keluar juga dari komponen-komponen grup, komponen ini yang bermasalah. Makanya tadi saya katakan apa yang akan dilakukan industri, saya sih tidak bergerak di komponen, cuman saya mendapatkan cerita banyak di komponen grup ya, bahwa komponen ini ya akan membuat orang memiliki dua pilihan lah, yaitu cutting cost-nya supaya bisa kompetitif gitu kan, atau dia tuh naikin harga produksinya gitu. Kalau misalkan dua-duanya nggak bisa dilakukan, ya terpaksa kan akan cari komponen yang lebih murah. Lebih murah itu ya impor secara tetangga gitu loh. Ada Thailand, ada Vietnam, macam-macam. Makanya apa yang dikatakan pengusaha itu, saya bukan bilang mereka mau ngancam, tapi itu mereka realistik lah. Mereka menceritakan problema di industri gitu. Demikian CEO Auto 2000, Jojana Jody. Saya Wendy Lim.